Mitra bisnis, sejumlah kalangan menyesalkan keputusan Mahkamah Agung yang memvonis pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia dengan hukuman 2 tahun penjara karena dianggap menyebarkan pornografi lewat medianya. Sebab MA menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHAP sebagai dasar hukumnya dan bukan menggunakan Undang-Undang Pers. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Hanif Suranto. Mas Hanif, bagaimana komentar Anda? Memang ini seperti di luar tradisi yang sudah dibangun oleh Mahkamah Agung yang menurut saya cukup positif ya. Itu kan kalau nggak salah melalui perma ya, di mana meskipun di situ memang tidak diwajibkan, tetapi ada himbauan lah bahwa majelis hakim yang menyidangkan kasus-kasus yang terkait dengan pers harus menggunakan undang-undang pers. Jadi memang bagi saya ini sebenarnya sebuah kemunduran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan hal yang terkait dengan pers. Karena meskipun ini himbauan, tapi pada kenyataannya sudah banyak juga hakim yang menggunakan undang-undang pers, bahkan di tingkat MA gitu ya. Jadi kalau kemudian Mahkamah Agungnya sendiri dalam kesempatan yang terkait dengan kasus Playboy ini justru tidak menggunakan MA, saya pikir ini sebuah ironi dan sebuah kontradiksi di mana himbauan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri justru tidak dijalankan oleh hakim-hakim di Mahkamah Agung. Apakah paradigma hakim masih belum berubah, Mas? Kalau saya mungkin melihat konteksnya begini, karena dari sebelum-sebelumnya hakim ini kan banyak menggunakan undang-undang pers kan yang terkait dengan kasus-kasus pers. Apalagi ini udah himbauan dari Mahkamah Agung sendiri, jadi saya pikir hakim masih di Mahkamah Agung sangat tahu soal itu. Yang menjadi masalah memang kalau kita bicara soal sensor, itu ada yang disebut sebagai communal sensor gitu ya. Jadi meskipun pada dasarnya ini adalah sebenarnya sensor konstitusional dalam menggunakan hukum, tetapi kalau kita lihat konteksnya, mungkin saya melihat bahwa ada tekanan-tekanan eksternal yang kemudian menyebabkan hakim-hakim di Mahkamah Agung mengambil keputusan di luar yang biasanya. Gitu. Jadi saya pikir ini sebenarnya, kalau saya melihatnya, ada konteks di mana faktor-faktor eksternal yang mungkin menjadi bahan pertimbangan di Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan tidak menggunakan undang-undang pers. Gitu. Kalau saya mungkin melihatnya situ, gitu. Karena ini di luar tradisi yang sudah dibangun oleh Mahkamah Agung sendiri, gitu kan? Berarti keputusan itu diambil karena ada tekanan psikologis, gitu? Kalau saya melihat gitu, keputusan ini tidak berdiri sendiri ya, karena tadi kan ada anomali di luar kebiasaan yang sudah dibangun oleh Mahkamah Agung sendiri gitu ya. Bahkan yang mengajukan kan ya kelompok-kelompok yang selama ini memang yang ya orang sebagai kelompok-kelompok yang keras gitu ya. Mungkin Mahkamah Agung tidak mau mengambil risiko terhadap kelompok-kelompok itu. Tapi ini kan cuman menjadi problem hukum kan, karena ya yang pertama ini mengingkari himbauan Mahkamah Agung sendiri gitu ya, di mana kasus pers itu harus diproses dan menggunakan undang-undang pers dari sudut pandang di tingkat bawahnya gitu ya, yang kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung sendiri gitu. Demikian Hanif Suranto dan saya Rizal Andika.